Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa faedah dari apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan hak-hak seorang muslim alal muslim, seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Kita telah mengetahui dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Memulai mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menjawabnya adalah fardu ainin, fardu ain ala man kusida bihi, bagi orang yang dituju atau orang yang diucapkan salam kepadanya. Atau fardu kifayah jika yang diberi salam itu adalah jamaah, sekumpulan kaum muslimin, maka jika salah seorang dari mereka telah menjawab, hukumnya gugur dari yang lainnya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan terkait dengan mengucapkan salam kepada selain kaum muslimin. Amma ghairul muslim fala tusallim alaihi. Adapun selain kaum muslimin, maka janganlah engkau mengucapkan salam kepada mereka. Maksudnya adalah jangan memulai mengucapkan salam kepada mereka, bukan menjawabnya, tetapi memulai mengucapkan salam dengan penghormatan salam kaum muslimin. Rasulullah SAW melarang kita memulai mengucapkan salam kepada selain muslimin. Kita bertemu dengan mereka, kemudian kita ucapkan assalamualaikum, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasara. Dan apabila kalian mendapati mereka, menjumpai mereka, berpapasan dengan mereka di sebuah jalan, fattaruhum ila adiyatihi, maka pepetlah dia, persempit jalannya, ila adiyatihi. Pepetlah dia sampai ke tempat yang tersempit. Kalau dia digang, kita pepet dia. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW karena kemuliaan Islam. فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي والمبتدئ بدعة يكفر بها كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم. Maka seorang Yahudi, seorang Nasrani, seorang musyrik, seorang mulhid, seorang yang murtad seperti orang yang tidak salat, demikian pula seorang mubtadi dengan bid'ah yang dikafirkan dia dengannya ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, bid'ah mukaffirah, maka mereka semua tidak halal diucapkan salam kepada mereka. Kita memulai salam assalamualaikum. Walau kanu aqraban nasi ilaika, walaupun mereka adalah manusia yang paling dekat denganmu. Hubungannya dengan dekat, kawan dekat, saudara dekat, atau barangkali mereka adalah ayah atau orang tua atau selain mereka. Siapapun mereka, jika mereka tergolong dari orang-orang yang bukan Islam, maka tidak diperbolehkan mengucapkan salam kepada mereka. Lakin idza sallamu farudda alaihim bimithli ma sallamu bihi. Akan tetapi kata Syekh, apabila mereka mengucapkan salam, maka boleh dijawab seperti salam yang mereka ucapkan. Apabila mereka mengucapkan salam, maka dijawab dengan salam yang seperti mereka ucapkan. Persis seperti yang mereka ucapkan boleh atau lebih boleh. Idza qalu ahlan wa marhaban, apabila mereka mengucapkan ahlan wa marhaban, mungkin bahasa kita selamat pagi, selamat siang, selamat jumpa. Fakul ahlan wa marhaban, maka kita menjawab dengan tahiyat, bentuk penghormatan dia yang semisalnya. Kita juga ucapkan ahlan wa marhaban. Dia mengucapkan selamat siang, kita ucapkan selamat siang. Dia mengucapkan selamat jumpa, kita ucapkan selamat jumpa. Seperti yang dia ucapkan. Wa idza qalu assalamu alaikum, apabila mereka mengucapkan assalamu alaikum seperti tahiyat muslimin, maka jawablah kata Syekh, wa alaikumussalam, maka jawablah dengan wa alaikumussalam. Al-mithlu bil-mithli, pengucapan atau jawaban sama dengan pengucapan. Wa idza syakakta, dan apabila engkau ragu, tadi kita yakin dia mengucapkan assalamu alaikum, mungkin dia ikut-ikutan, mungkin dia sudah terbiasa hidup di lingkungan muslimin, dia tinggal di tengah kaum muslimin, terbiasa mendengarkan orang ketika berjumpa assalamu alaikum, kemudian dia ikut-ikutan assalamu alaikum. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjawabnya? Kata Syekh, kita jawab dengan jawaban yang sama, yaitu wa alaikumussalam. Wa idza syakakta, kemudian apabila engkau ragu, hal yaqulu assalamu alaikum aw yaqulu assalamu alaikum, faqul wa alaikum. Namun jika engkau ragu apakah dia mengucapkan assalamu alaikum, yang artinya adalah keselamatan atas kalian, salam sejahtera atas kalian, bentuk penghormatan kaum muslimin, atau dia mengucapkan assalamu alaikum, kematian atas kalian. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh, orang Yahudi, Nasara, mereka ketika bertemu kaum muslimin seakan-akan mereka mengucapkan salam. Tetapi lafaz salam itu diubah oleh mereka dari assalamu, keselamatan, menjadi assamu, terkadang dengan pengucapan yang idgham sehingga samar-samar, sehingga orang ketika mendengar sepintas terdengar assalamualaikum, padahal ucapannya assalamualaikum, mati atas kalian, artinya al-maut alaikum. Nah, jika kita ragu apakah dia mengucapkan yang pertama atau yang kedua assalamualaikum atau assalamualaikum, maka kita cukup menjawabnya dengan wa'alaikum. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian muslimnya juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ahkam Ahli Dhimmah, juga seperti yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Demikian pula Syekh Al-Albani, mereka menjelaskan seperti ini. Jika kita yakin orang kafir tersebut mengucapkan assalamu alaikum, maka boleh bagi kita untuk menjawab dengan sempurna seperti yang dia ucapkan, assalamu alaikum, semoga keselamatan juga atas kalian. Bal idza lam tatayaqqan annahu qala assalamu alaikum billam faqul wa alaikum. Kalau kamu belum yakin, kata Syekh, apakah dia mengucapkan assalamu alaikum dengan lam atau assalamu alaikum, maka cukup menjawabnya dengan wa alaikum, tidak wa alaikum salam. Karena kita diperintahkan untuk menjawab salam dengan yang semisal, sebagaimana dalam ayat nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Fa yusallimuna alaihi lakin yaquluna assalamu, wa dhalika anna al-yahuda kanu yamurruna bin nabi wa ashabahu fa yusallimuna alaihi lakin yaquluna assalamu alaikum yudghimunaha wassam ya'ni al-mauta. Dahulu, kata Syekh, orang-orang Yahudi kalau mereka melewati Nabi dan para sahabat, mereka mengucapkan salam, namun dengan bentuk lain yang diucapkan agak mirip, assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Assalam, kata Syekh, yakni al-mauta, maksudnya adalah kematian. Sehingga yang awalnya itu adalah doa antara orang yang mengucapkan dengan orang yang menjawab, menjadi doa kejelekan, kematian atas kalian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda idza laqukum qalu assalamu alaikum faqulu wa alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang Yahudi apabila mereka bertemu dengan kalian, kalau mereka akan mengucapkan assalamu alaikum, assalamu, faqulu, kata beliau, maka ucapkan, jawablah, kata beliau, wa alaikum. Sehingga di sini ada tuntunan bagi kita semua untuk mengucapkan salam dengan kalimat yang baik. Ini adalah tahiyat Islam, tahiyat ahli jannah, tahiyat yang dahulu Adam diperintahkan untuk mengucapkannya kepada malaikat. Kita mengucapkan dengan ucapan yang baik, tidak diucapkan dengan singkat-singkat atau diucapkan untuk bermain-main dengannya. Sebagian orang menjadikan kalimat salam dan menjawab salam ini sebagai permainan. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya bagi kita untuk menjadikan syariat Islam apapun bentuknya untuk menjadi barang olok-olokan, permainan. Ini istihza terhadap salam. Maka kita mengucapkan assalamualaikum dengan kalimat yang benar, assalamu, tanpa mengurang-uranginya. Demikian pula ketika menjawab wa'alaikumussalam, dijawab dengan kalimat yang benar pula. Ay, kata Syekh, in kanu yad'una lana bisalami fa'alaihumussalam, wa in kanu yad'una alaina bil mauti fa'alaihimul maut. Maksudnya, kata beliau, jika mereka orang Yahudi mendoakan kita dengan keselamatan, maka kita juga mendoakan dia dengan keselamatan. Inilah bentuk hikmah dan adilnya Islam. Dan apabila mereka mendoakan kita dengan kematian, maka kita juga mendoakan kematian kepada mereka. Namun kita adalah manusia yang terhormat, yang mulia, yang tidak keluar dari lisan kita laknat. Sehingga ketika Aisyah dahulu mendengar orang Yahudi mengucapkan Assalamualaikum, kemudian Aisyah menjawabnya dengan kalimat yang lebih, Alaikum wal-la'nah dan sebagainya, maka Nabi SAW melarangnya. Dikarenakan tidak keluar dari lisan seorang mukmin untuk kalimat-kalimat la'nah dan sebagainya, cukup kita menjawab Wa'alaikum. Tidak kita mengucapkan Wa'alaikumussalam atau Wa'alaikumul la'nah, Wa'alaikumul maut. Tidak. Ini keindahan Islam. Bahkan dalam ucapan mereka, doa balasan bagi mereka pun tidak ada kalimat-kalimat la'nat, kalimat-kalimat celaan dan lain sebagainya. Cukup Wa'alaikum atas kalian juga. Tidak ada kalimat salam di situ. Sehingga jika mereka mendoakan al-maut, Assalamualaikum, kita cukup Wa'alaikum. Tidak Wa'alaikumussalam wal-la'nah wal-adhab. Sehingga barakallahu rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk keadilan. Wa hadza min al-'adli, inilah bentuk keadilan. Kalau mereka mendoakan kita dengan keselamatan, kita doakan keselamatan, semoga mereka orang kafir itu selamat di dunia, dia selamat kemudian mendapatkan hidayah, itu bagian dari keselamatan, sehingga di akhirat dia juga bisa selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang disebutkan oleh Syekh dalam surat An-Nisa ayat 86. Ini di antara dalilnya. Wa hadza min al-'adli, kata Syekh, ini bagian dari keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin, dan apabila kalian diberi salam penghormatan, apabila kalian diberi salam penghormatan, fahayyu, maka jawablah salam penghormatan tersebut, bi ahsana minha, dengan jawaban yang lebih baik, aurduha, atau jawaban yang semisal dengannya. Apabila kalian diberikan salam penghormatan, tidak disebutkan di sini siapa yang menyebutkan, siapa saja, baik itu kaum muslimin atau orang kafir, bitahiyati, dengan sebuah penghormatan apapun bentuknya, ahlan wa marhaban, sabahul khair, seumpam assalamualaikum, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik. Sehingga ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita disunnahkan untuk menjawab waalaikumsalam warahmatullah, ditambah warahmatullah sebagai pengamalan dari hadis ayat ini. Apabila kalian diberi salam, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, dijawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Setiap kalimat yang mengandung atau terdapat pahala, yang pahala tersebut dikalikan 10. Sehingga ketika kita mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, kita mendapatkan 30 pahala. Thalathun, kata Rasulullah, 30 pahala. Aurduha, atau jawab dengan yang semisal dengannya, dengan jawaban yang sama dari salam yang dia ucapkan. Ini syahidnya. Atau jawab dengan jawaban yang sama. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Siapapun yang mengucapkannya, termasuk di antaranya adalah orang kafir. Ketika dia mengucapkan ahlan wa marhaban, kita jawab ahlan wa marhaban. Ketika dia mengucapkan sabahul khair, orang kafir seumpama, kita katakan sabahul khair, selamat pagi, dan lain sebagainya. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Hal ini juga yang semisal atau yang semisal dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, antabarruhum wa tusitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari tempat-tempat kalian, yakni tidak mengusir kalian. Allah tidak melarang kita untuk kita berbuat adil kepada mereka, menyambung tali silaturahmi. Termasuk di antara keadilan adalah menjawab salam dengan jawaban yang semisal dengan apa yang dia ucapkan. Sehingga ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa jika orang kafir tersebut mengucapkan dengan kalimat yang jelas assalamualaikum, maka boleh bagi kita untuk menjawab dengan waalaikumsalam. Kalaupun kita mengucapkan, mencukupkan dengan ucapan waalaikum yang seperti ini juga tidak mengapa. Yang dilarang secara mutlak bagi kita adalah memulai salam. Ketika kita berjumpa, assalamualaikum, itu dilarang. Adapun tahiyat-tahiyat selain salam, maka tidak termasuk dalam larangan ini. Penghormatan-penghormatan selain salam tidak termasuk dalam larangan mengucapkan atau memulai mengucapkan salam. Wa anna ahlul ma'asi, kata beliau, adapun ahlul ma'asi, para pelaku-pelaku maksiat, fa in kana fi hajruhum fa'idah fahjurhum, jika di dalam pemboikotan mereka itu terdapat fa'idah, maka boikotlah mereka. Jadi mengucapkan salam. Kalau seandainya ahlul ma'asi kita tidak ucapkan salam kepada mereka, itu ada faedahnya. Wal faedah an yaqla'u an ma'siyatihim, faedahnya kata Syekh, mereka bisa meninggalkan maksiatnya. Maka wajib menghajar dan memboikot mereka, tidak mengucapkan salam kepada mereka, ahlul ma'asi. Seandainya kita adalah orang yang dikenal, orang yang dipandang, orang yang mereka segani, kemudian ketika kita berjumpa tidak mengucapkan salam dan itu akan bisa berdampak baik bagi mereka, bisa membuat mereka bertobat, mereka muhasabah diri, kenapa orang ini tidak mengucapkan salam kepada saya, kemudian pun mereka meninggalkan maksiatnya, ada dampak positif seperti ini, maka kata Syekh wajib memboikot mereka. Wa in lam yakun fi hajrin fa'idah fahajruhum haram, tapi jika dalam memboikot mereka itu tidak ada faedahnya, maka tidak boleh memboikot mereka, karena mereka bagian dari mukminin. Kalau kita hajar sama saja, maka tidak ada faedah yang sampai, tidak ada faedah yang dihasilkan dari hajar tersebut, maka tidak boleh kata Syekh menghajar mereka, memboikot mereka, karena mereka bagian dari mukminin. Kemudian Syekh menjatuhkan dengan apa yang terjadi pada sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak mengucapkan salam kepadanya dan beliau juga tidak menjawab salam Ka'ab bin Malik, dan beliau melarang seluruh sahabat untuk berinteraksi dengan Ka'ab bin Malik, dan para sahabat pun mentaatinya. Kemudian setelah berlalu 40 malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk mendekati istri-istri mereka, namun tidak memerintahkan untuk mentalaknya. Begitu seterusnya yang terjadi sampai waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah, wa ala thalathatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat, maka Allah terima taubat mereka bertiga, Ka'ab dengan dua sahabatnya, maka selesailah pemboikotan mereka. Nah, pada boikot Ka'ab bin Malik terdapat faedah yang besar. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan taubatnya, Ka'ab bin Malik pun menjadi seorang yang bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu Allah turunkan ayat yang dibaca oleh kaum muslimin hingga hari kiamat. Ini diantara faedah yang terbesar. Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran, taubat mereka dalam Al-Quran, dan Allah terima taubat mereka. Ini diantara faedah yang terbesar. Namun jika dalam memboikot ahlul maksiat tidak ada faedahnya, maka tidak boleh memboikot mereka. Ini warahmatullahi wabarakatuh, terkait dengan hak pertama, yaitu mengucapkan salam atau menjawab salam. Kemudian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada hak yang kedua, yaitu iadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Syekh akan menyebutkan beberapa adab yang berkaitan dengan iadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita baca dari penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjadi tambahan faedah bagi kita, menguatkan iman kita, mengokohkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan sebagai sarana kita untuk memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini juga sebab di antara sebab yang kita tempuh agar kita bisa istiqamah di atas agama yang mulia ini hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.